Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi idraki ruku'in mahsubin lil imam. Ini adalah syarat kedua. Syarat kedua dari pensyaratan makmum masbuk yang bisa mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam. Syarat pertama ada di video sebelumnya, yaitu melakukan takbiratul ihram ya. Jadi di saat di saat makmum dia terlambat, dia menemukan imam sedang dalam kondisi ruku, dia bisa mendapatkan satu rakaat bersama imam jika melakukan dua hal ya. Dua hal atau dua syarat. Yang pertama adalah melakukan takbiratul ihram. Kemudian yang kedua menemukan ruku imam ya, menemukan ruku imam. Ruku ini harus mahsub ya, mahsub terjemahnya dihitung, tapi yang dimaksud adalah ruku yang dilakukan oleh imam yang suci. Jadi imamnya tidak boleh hadas ya, tidak boleh hadas, dan juga ruku ini dilakukan di rakaat asli. Maksud dari rakaat asli bukan merupakan rakaat tambahan. Misalkan imamnya lupa, kemudian dia melakukan rakaat yang lebih dari semestinya. Misalkan sholat yang mestinya 4 rakaat, dia sholat 5 kali. Dan di rakaat kelima itu, andai kata ada makmum masbuk yang mengikuti, maka walaupun dia mendapatkan imam rukuk, tetapi dia tidak bisa mendapatkan satu rakaat karena rukuk yang didapatkannya tidaklah rukun mahsub ya. Jadi pensyaratan rukuk yang bisa mendapatkan satu rakaat bersama imam adalah rukuk yang mahsub. Ini nanti ada pengecualiannya ya. Wa in qasara al-ma'mumu, walaupun makmum sengaja melakukan kecerobohan. Jadi qasara artinya kecerobohan ya. Yang penting makmum sudah takbiratul ihram dan rukuk bersama imam, maka dia mendapatkan satu rakaat. Walaupun dia taksir, walaupun dia ceroboh. Ceroboh dicontohkan di sini falam yuhrim illa wa huwa raki'un. Jadi seorang makmum yang tidak melakukan takbiratul ihram kecuali di saat imam sudah berada di posisi rukuk. Jadi saat imam masih berdiri, makmum tidak mau melakukan takbiratul ihram. Ini namanya taksir ya. Dia sengaja menunggu imam rukuk. Setelah rukuk dia baru takbir kemudian rukuk. Walaupun demikian, makmum yang seperti ini tetap mendapatkan satu rakaat. Wa kharaja birruku'i ghairuhu. Ini karena yang disyaratkan adalah menemukan ruku, maka ruku mengecualikan selain ruku. Contoh selain ruku kal i'tidali, seperti halnya i'tidal. Jadi seorang makmum yang menemukan imam sudah i'tidal, dia tidak bisa mendapatkan satu rakaat. Dalam arti nanti setelah imam salam dia harus menambah satu rakaat. Wabil mahsubi, ini atofnya ke ruku ya. Bil mahsubi berarti kalau diperlihatkan wa kharaja bil mahsub. Nah, ini ada kharaja yang sama seperti sebelumnya ya. Bil mahsub maksudnya adalah wa kharaja bil mahsubi wiruhu. Jadi mengecualikan selain rukuk yang dihitung. Contohnya ka ruku'i muhdisin, seperti rukuk yang dilakukan oleh imam yang hadas. Jadi imamnya hadas tetapi makmumnya tidak tahu ya. Wa man fi raqatin zaidah, dan rukuk yang dilakukan oleh imam, man ini isinya imam yang berada di rakaat tambahan. Rakaat tambahan seperti yang saya jelaskan tadi ya. Dan juga termasuk kategori dari rakaat tambahan atau rakaat yang tidak termasuk masuk adalah rukuk kedua di sholat gerhana ya. Kita tahu bahwa sholat gerhana itu memiliki dua kali rukuk, dua kali berdiri, dan dua kali itidal ya. Jadi rukuk yang kedua itu juga dikecualikan dari hal ini. Artinya seorang makmum yang menemukan imam di rukuk Kedua, sholat gerhana dia tidak bisa mendapatkan satu rakaat. Walaupun dia rukuk bersama imam. Wa waqa'a lizarkasi fi qawaidihi wa naqalahu al-allamatu Abul Mas'ud wa Abu Dhuhirah fi Hasyiatil Minhaj. Ada satu keterangan yang ada di dalam kitab Qawaid karangan dari Az-Zarkasyi. Jadi Az-Zarkasyi memiliki satu kitab yang bernama Qawaid ya. Kemudian penjelasan itu diriwayatkan atau dicuplik dikutip oleh Al-Allamah Abu Sa'ud dan Ibnu Dhuhirah. Jadi dua ulama ini, Abu Sa'ud dan Ibnu Dhuhirah, keduanya ini mengutip penjelasan yang ada di dalam kitab Qawaid yang ditulis Az-Zarkasyi. Ibnu Dhuhirah menulisnya di dalam Hasyiah kitab Al-Minhaj. Minhaj ini biasanya yang dimaksud adalah Minhajut Talibin. Annahu ini fa'il dari waqa'a ya. Waqa'a fi'il, kemudian annahu fa'ilnya. Annahu yustaratu aydhan ayakunal imamu ahlan litahammul. Jadi Az-Zarkasyi di dalam kitab Qawaidnya beliau mensyaratkan juga untuk mendapatkan satu rakaat bagi makmum masbuk diharuskan atau disyaratkan imamnya harus berupa orang yang ahlan litahammul, orang yang bisa menanggung fatihah dari imam. Imam harus orang yang bisa menanggung makmum, menanggung fatihah makmum ya. Imam harus bisa menanggung makmum. Falauka, nah ini contoh ya. Jadi walaupun menggunakan fa ini namanya fa tafrik ya. Fa tafrik itu lanjutan dari penjelasan sebelumnya yang merupakan mirip contoh dari penjelasan sebelumnya. Falau kanal imam sabian lam yakun mudrikan lirakaah. Nah, ini penjelasannya. Karena disyaratkan imam harus bisa menanggung makmum, maka andai kata imamnya berupa anak kecil, maka masbuk yang terlambat tidak bisa mendapatkan satu rakaat. Jadi ini adalah syarat tambahan dari Az-Zarkasyi ya, mensyaratkan imam harus mampu menanggung makmum. Contoh imam yang tidak mampu adalah anak kecil, karena anak kecil ini sah menjadi imam ya. Sobi yang murohik yang sudah hampir balik itu sah menjadi imam. Andai kata dia menjadi imam dan ada makmum masbuk itu tidak bisa mendapatkan satu rakaat karena imam yang seperti ini tidak bisa menanggung makmum. Jadi alasan anak kecil mengapa tidak bisa menjadikan masbuk mendapatkan satu rakaat li'annahu laisa ahlan litahammul, karena anak kecil tidaklah merupakan seseorang yang bisa menanggung. Tamin ini sifat dari rukuk. Jadi makmum masbuk bisa mendapatkan satu rakaat bila dia menemukan rukuk dari imam masbuk yang sempurna. Jadi rukuknya harus sempurna. Penggambaran sempurna bi ayat ma'inna qablar tifa'il imami an akal rukuk. Penggambaran sempurna adalah di saat rukuk sudah tumakninah ya. Makmum masbuk dia tumakninah rukuk sebelum imam bangkit dari minimal rukuk. Wahua minimal rukuk adalah, jadi dhamir huwa ini kembali ke akal rukuk ya. Buluhu rohataihi rukbataihi. Ini seperti yang sudah dijelaskan. Minimal rukuk adalah sekiranya dua telapak tangan sampai ke dua lutut ya. Dua telapak tangan sampai ke dua lutut. Yakinan menemukan rukuk yang sempurna itu harus dilakukan dengan yakin. Falau lam yatma'inna fihi qabla irtifa'il imami minhu aw syakka fi husulit tuma'ninah fala yudrikur rak'ah. Nah, ini penjelasan lanjutannya. Andai kata seorang makmum tidak tuma'ninah di dalam rukuknya, dia sudah rukuk bersama imam tetapi belum sampai tumakninah, belum sampai tumakninah, imam sudah bangkit dari rukuknya. Ada kata makmum belum belum tumakninah di dalam rukuknya, sebelum imamnya bangkit dari rukuk, atau makmum ragu ragu tentang sudahkah dia melakukan tumakninah atau belum. Jadi dia sudah rukuk tapi dia ragu, rukuk saya tadi itu sudah tumakninah atau belum. Hal ini juga termasuk sesuatu yang bisa menghilangkan satu rakaat bersama dengan imam, karena tadi syarat kesempurnaan rukuk yang di dalamnya ada tumakninah harus dilakukan secara yakin. Artinya yakin ini mengecualikan ragu, ya, mengecualikan ragu. Maka dua contoh ini bagi makmum masbuk yang melakukannya, dia tidak bisa mendapatkan satu rakaat bersama imam. Wa yasjudu syaku lisahwi, dan untuk penggambaran yang ragu, dia ada kesunahan melakukan sujud sahwi, ya. Ada kesunahan melakukan sujud sahwi. Kama fil majmu', seperti penjelasan yang ada di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Mengapa disunahkan sujud sahwi? Li'annahu syakun ba'da salamil imami fi 'adadi raka'atih. Ya, ini alasan mengapa disunahkan melakukan sujud sahwi. Karena dia adalah orang yang ragu setelah salam imam, orang yang ragu setelah salam imam, ragu dalam hal jumlah rakaat yang dilakukan. Karena tadi di saat dia ruku, dia ragu apakah sudah tumaninah atau belum, maka dia diharuskan menambah satu rakaat, ya. Fala yatahammalu anhu, dan dikarenakan keraguan ini ada setelah imam salam, ya, dikarenakan keraguan ini ada setelah imam salam, maka imam tidak bisa menanggung kesalahan itu. Wa bahasal asnawi wujuba ruku'in adroka bihirat atan fil wakti. Ini ada satu pembahasan dari Al-Asnawi bahwa beliau mengatakan bila seseorang bisa mendapatkan satu rakaat dengan rukuknya, dan hal itu menjadikan dia melakukan satu rakaat di dalam waktu, maka rukuk harus dilakukan. Saya ulangi, ya. Asnawi memiliki satu pembahasan bahwasanya seseorang makmum masbuk, dia harus, ya, makmum masbuk harus melakukan rukuk yang dengan rukuk itu dia bisa mendapatkan satu rakaat di dalam waktu. Jadi ini prakteknya ada satu orang yang ingin sholat dan waktunya sudah sempit, kemudian dia ada pilihan, kalau dia rukuk bersama imam dia mendapatkan satu rakaat di dalam waktu, kalau tidak dia tidak bisa mendapatkan satu rakaat di dalam waktu. Hal yang seperti ini, kasus ini oleh Al-Asnawi, ini dihukumi wajib, ya, wajib melakukan rukuk yang dengan rukuk itu dia bisa mendapatkan satu rakaat di dalam waktu. Wajib biru nadban, wallahu a'lamu bisawabi.